السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على هذا النبي الكريم، نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، إخواني وأخواتي في الله، para pemirsa Roja TV dan para pendengar dari Roja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, pagi ini akan kita jelaskan syarat yang ketujuh, itu syarat yang terakhir dari pembahasan akad salam. Dan insyaAllah akan selesai, kita selesaikan beberapa hal yang berkaitan dengan akad salam yang dijelaskan oleh muallif dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisaril Muqni'. Fadhil Syekh takra. بسم الله الرحمن الرحيم رحمه الله تعالى. السابع أن يسلم في الذمة فلا يصح في عين، ويجب الوفاء موضع العقد، ويصح شرطه في غيره، وإن عقد ببر أو بحر شرطاه، ولا يصح بين المسلم فيه قبل قبضه. شرط yang ketujuh أن يسلم في الذمة، barang yang diakadkan secara salam menjadi jaminan atau tanggungan. Fala yasih hu fi ain, tidak sah akad salam dalam barang yang diberikan secara langsung. Kita telah jelaskan sebelumnya apa yang dimaksud dengan zimmah dengan mu'ayyan, bahwa barang itu, jual beli itu, ada yang jual beli dalam zimmah lawan dari mu'ayyan. Kalau mu'ayyan ditunjuk, umpamanya seseorang mengatakan, Ustaz, saya beli buku Ustaz yang ini. Ini namanya mu'ayyan. Tapi kalau zimmah, seorang mengatakan, saya beli buku dari Ustaz, ya, Syarah Mumti' ala Zadul Mustaqni' karangan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bisa jadi bukunya yang ini, ya. Bisa jadi naskah yang lain, bisa jadi dari percetakan ini, percetakan dari Ibnu Jauzi, bisa jadi dari percetakan lain. Yang penting Syarah Mumti' Zadul Mustaqni'. Ini perbedaannya. Dan dalam saham harus fi dhimmah, tidak boleh mu'ayyan. Ada beberapa kasus di masyarakat yang terjadi. Mereka datang, mereka umpamanya punya uang sekarang, ingin membangun rumah masih lama, mungkin 3, 4, atau 5 tahun lagi. Mumpung ada uang sekarang, kalau disimpan mereka dalam bentuk uang, nanti 3 atau 4 tahun bahan bangunan mungkin naik. Harga semen naik, harga besi naik, dan seterusnya. Sebetulnya enggak naik sih, rupiah yang turun sebetulnya. Harga barang tetap. Maka sering mereka menyerahkan nih uang, kemudian saya beli semen, saya beli besi, saya terima 3-4 tahun lagi. Ya, kalau ini akadnya adalah salam, boleh. Konsekuensinya tentu harga lebih murah. Ya, nih uang, namanya ini uang 200 juta. Ya. Saya terima semennya 3 tahun lagi, atau besi dengan ukuran ini pada 4 tahun tanggal sekian mulai sekian. Ini boleh. Tapi kalau dia tunjuk saya beli semen yang itu, 100 umpamanya 100 sak yang semen yang itu yang ada di toko sekarang. Kemudian ada besi dari ini, yang ini besinya umpamanya sekian, ini besi ini sekian, ya, kusennya ini sekian, pintu yang ini saya beli, dia bayar. Kapan terimanya? Nanti 4 tahun lagi. Ini tidak sah akad salamnya, karena barangnya mu'ayyan sudah ditunjuk. Tetapi kalau tidak sahkan salam, sahkan jual belinya atau tidak? Kaidah dijelaskan oleh para ulama, suatu akad bila memungkinkan untuk disahkan, hukum asalnya adalah sah. Ya, tetapi dalam akad seperti ini berarti dia sudah menunjuk dan dititipkan, kondisinya berarti wadi'ah, sifatnya di tangan si pemilik toko apa material tadi, sifatnya wadi'ah. Kalau karena wadi'ah, si pemilik toko enggak boleh menggunakan, ya, karena dia titipan. Dan yang punya pun belum menggunakannya 4-5 tahun lagi, risiko dia nanti dia menanggung ternyata tokonya terbakar atau hilang. Maka dalam hal ini, ini akad yang tidak bagus, karena dua-duanya tidak bisa menggunakan. Sebaiknya akadnya dengan akad salam, rubah akadnya dengan akad salam. Anda butuh 5 tahun lagi material tadi, tinggallah katakan saya bayar uang sekarang 100 juta, ya, untuk imbalan saya beli dari Anda semen umpamanya 50 sak semen, tanpa dia tunjuk semen yang ini yang ada sekarang, bukan, tapi dengan sifat, dengan zimmah dalam tanggungannya. Nanti pada waktunya tanggal serah terimanya dijelaskan, ya, sehingga harganya pun bisa menjadi lebih murah. Dan si pemilik toko tidak berkewajiban menyerahkan yang ini, sehingga yang ini bisa dia putar dahulu dan uangnya pun bisa dia putar. Dan si penjual, pemilik toko mendapat keuntungan, dapat modal di awal. Konsekuensinya tentu harga lebih murah. Ini yang dijelaskan oleh mu'alif. Tuasilah Syekh. Selesai sudah pembahasan syarat yang 7. Kemudian ini beberapa hal-hal berkaitan dengan akad salam. Terus. Wajibul wafa'u mawdi al-akad. Wajib ditunaikan akad salam di tempat berakad. Ya. Wayasihu syartuhu fi ghairihi, dan sah disyaratkan di tempat selainnya. Di selain tempat akad. Ya. Umpamanya mereka berakad di toko di jalan X nomor sekian. Dia sudah terimanya kan nanti 2-3-4 tahun lagi. Toko ini mungkin masih di sini atau sudah pindah. Ya. Kalau dia mensyaratkan, umpamanya dia katakan serah terimanya nanti 3 tahun lagi pada tanggal sekian di rumah saya, alamat jalan sekian sekian. Jelas? Ya, sah itu syaratkan. Kalau dia tidak mensyaratkan, berarti serah terimanya di tempat akad tadi, itu di tokonya. Terus. Wa in aqada bi barin aw bahrin syaratahu. Dan apabila keduanya berakad, baik di darat maupun di laut. Bar dalam masalah bukan darat. Bar itu maksudnya adalah padang. Air. Artinya Anda dalam perjalanan dari daratan. Mekah, dari Mekah ke Madinah. Nah. Atau dari Madinah ke Mekah. Dulu kan enggak ada jalan aspal. Namanya bar itu nama seluruhnya. Jarak antara itu namanya bar. Ya, itu kan enggak jelas kilometer berapa. Kalau sekarang kan beda, ada kilometernya, ada kotanya. Bahkan dengan kilometer jelas, di kilometer sekian berakad. Au bahrin saratahu, atau di laut. Ya. Yes. Wa in aqada bi barrin au bahrin syaratah. Kalau dia berakad dalam perjalanan di dahulu yang tidak jelas tadi, di padang pasir atau di laut, dia harus mensyaratkan serah terimanya di mana. Gak mungkin serah terimanya nanti di majelis akad. Paham? Antum tinggal di Madinah, pergi umroh bersama ada dengan teman, berjalan sekitar setengah atau 3/4 perjalanan, Anda berakad salam. Mungkin Anda kurang uang, ya, ingin pinjam uang, teman enggak mau minjamin tapi dia mau beli dengan akad salam kepada Anda. Saya enggak mau minjam, saya mau dapat untung. Kalau kalian minjam enggak dapat untung. Nih uang umpamanya 10 ribu dinar, 10 ribu real. ya, saya beri dari anda umpamanya kurma, ya, kurma sebanyak 10 wasak, atau umpamanya beras sebanyak 10 ton. Mereka kan berakadnya berarti di mana? Di bar. Bar. Ini enggak mungkin serah terima di sini. Syaratah wajib disyaratkan serah terimanya di mana ini? Ya tentu di tempat rumahnya dia. Sahih. Urufnya ke tempat rumahnya si pembeli di Madinah, kalau mereka dari berasal dari Madinah. Ya. Atau mereka naik kapal berdua. Dari umpamanya dari Jakarta ke Sulawesi, seperti tadi. Berakad salam di atas kapal tadi. Mungkin serah terimanya di atas kapal di laut di titik koordinat sekian. Kan tidak mungkin. Maka wajib disyaratkan di tempat tertentu, atau kalau tidak mereka syaratkan di mana mereka rumah si pembeli. Terus. Wala yasihhu bai'ul muslimi fihi qabla qabdih. Dan tidak sah jual beli barang di akadkan salam sebelum diserah terimakan. Iya. Wala yasihhu bai'ul muslimi fihi qabla qabdih. Tidak sah menjual akad menjualkan barang yang objek salam tadi sebelum diterima. Ya. Namanya seorang melakukan akad salam terhadap beras dengan rupiah. Setelah terima berasnya rojolele 10 ton karena dibayar sekarang, setelah terima 4 tahun lagi. Harga tentu lebih murah. Ya. Setahun ke depan, baru satu tahun, masih tinggal tiga tahun, harga rojol lele melambung naik. Tadi dia beli 10 ton itu harga dengan 10 juta. Sekarang harga sudah 30 juta. Ah, boleh dia jual? Belum boleh, kan masih 3-4 tahun lagi dia sudah terimanya. Ini yang dimaksud qabla qabdihi. Tidak boleh dia menjualkannya. Wala hibbatuhu, tidak boleh, tidak sah juga untuk diberikan, dihadiahkan. Wala hibbatuhu juga tidak sah untuk dihibahkan. Ya, kalau dia ingin menghibahkan kepada seseorang. Ya, di sini muallif berpedoman, berdalil, berlandaskan suatu hadis dijelaskan oleh Imam Ahmad dan oleh Ibn Majah, tapi hadis yang dhaifkan oleh banyak para ulama, sebagaimana dijelaskan oleh Hafiz Ibn Hajar tentang man aslama ila syai'in fala yasrifu ila ghairihi. Ya, tapi hadisnya dhaif. Siapa yang menjual, melakukan akad salam, maka tidak boleh dia bertasarruf sebelum dia untuk kepada yang lainnya. Wala hibatuhu juga tidak boleh menghibahkannya. Akan tetapi, wallahu a'lam, karena hadisnya dhaif, hibah ya tidak mengapa mengandung unsur gharar. Dengan demikian, sebagian para ulama membolehkan menghibahkannya juga. Walal hawalatu bih wala 'alaihi. Al hawalah. Walal hawalatu bihi wala 'alaihi, tidak boleh menghawalahkannya juga atasnya. Hawalah itu adalah, ini yang maksud di sini adalah hawalatu dain. Ya, seseorang berhutang, lalu barang si yang pembeli tadi berhutang. Pembeli tadi berhutang kepada orang lain. Dia tadi pesan semen, akad salam semen berapa, 100 sak. Ya, diterimanya 2 tahun lagi. Sebelum diterimanya, masih tahun pertama, ada orang nagih semen ke dia. Dia pernah juga berutang semen dulu. Lalu kata dia, udah, kau ambil semen saya, dialihkan hutangnya kepada si muslim ilaih. Ini tidak boleh karena masuk bagian dari tasarruf atau melakukan suatu tindakan. Ini bihi. Wala alaihi, wala alaihi, ini kepada orang si penjual. dia membeli tadi dengan akad salam 300 men. Dia pernah berhutang kepada penjual tadi sebanyak itu. Sebelum dia terima, dia katakan, ya udah itu ambil untukmu, padahal belum dia terima. Wala akhdhu 'iwadhihi, juga tidak boleh dia menggantinya dengan barang yang lain. Dia akad salam tadi adalah beras rojolele. Kemudian belum dia terima, dia katakan kepada si penjual, sudah tempo waktunya, belum diterima, kata dia, udah konversikan jadi umpamanya apa sebenarnya, beras pandan wangi umpamanya, atau beras Cianjur. Nah. Ya. Ini menurut jumhur para ulama. Ya, tapi menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah boleh, tapi dengan syarat tidak boleh ngambil untung. Kalau tadi umpamanya rojo lele 10 ton, ya, ketika dia belum menyerahkan atau tidak mampu menyerahkan, dia bilang, udah, konversikan, saya jual kepada kamu rojo lele tadi dengan Cianjur 11 ton. Sehingga dia tidak dapat untung. Karena Rasulullah melarang mengambil untung dari sesuatu yang belum dijamin. Karena belum diterima berarti belum ada dalam jaminannya. Ya, tayyib, terus. Wala yasihhu ar-rahnu wal kafilu bih, dan tidak sah menggadaikan dengannya. Wal kafilu jaminan. Ya. Tidak sah menjadikan barang yang salam yang diterima, yang belum diterima tadi, jadikan barang gadai. Ya, tadi ada beli rojo lele 110 ton. Lalu dia beli mobil dengan tidak tunai. Lalu ketika penjual mengatakan, apa jaminannya Pak? Tuh, 100 ton rojo lele di tangan Ihsan. Padahal dia belum terima. Tidak sah. Ya. Ini menurut muallif, tapi menurut Syekh Utsaimin mengatakan hukum asal adalah tausiqah sebagai penguat akad. InsyaAllah tidak ada masalah. Karena muallif mengatakan tidak boleh, karena pada waktunya nanti dia tidak mampu membayar mobil tadi, kan itu belum diterima beras. Kan nanti akan dieksekusi oleh si penjual mobil, ya, yang kepada si muslim. Jelas betul-betul sehingga terjadi tasarruf sebelum dia terima. Wal kafilu bihi, dan juga tidak bisa dia menjadi kafil. Jadi kafir ini pembeli tadi. Orang yang melakukan akad salam, saya jual dengan, saya beli dengan Syekh Ihsan 10 ton rojo lele. Ya. Lalu ada ikhwan jamaah kita, ikhwan kita di sini, dia ingin beli rumah. Lalu si penjual developer minta penjamin garantor bentuk orang. Saya katakan, saya siap jadi penjamin. Ya. Bila terjadi sesuatu, ambil itu sama seisan beras saya. Ini tidak boleh, karena berarti tasarruf sebelum diterima. Cukup jelas seisan. Alhamdulillah, selesai kita bab salam. InsyaAllah, temuan yang akan datang kita melanjutkan bab qad. Memang perjalanannya panjang. Ya, karena ini termasuk kitab. Padahal ini kitab yang mukhtasar, Ustaz. Kitab yang dianggap ringkas dalam mazhab Hambali. Jazakumullah khair kepada Ustaz dan pendengar di serta pemirsa Raja TV. Demikian penjelasan 7 syarat dari sah akad jual beli salam. Kita sudah selesaikan pada syarat yang ketujuh di pagi ini, alhamdulillah. Kemudian kami berikan kesempatan bagi Anda bersoal jawab untuk memperdalam pembahasan. Silakan Anda bisa menghubungi kami di line telepon 021-823-6543 dan pertanyaan pesan singkat di 0819-896543. Kita terima dari telepon terlebih dahulu, silakan. Baik, halo. Iya, sudah masuk, silakan. Sampai kita terputus di 021-823-6543. Kami persilakan bagi pendengar dan pemirsa Raja TV yang ingin bertanya. Baik, halo. Iya, silakan. Baik, sebelumnya kami angkat dulu dari pesan singkat sambil kami menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dari beberapa hal yang dilarang atau tidak sah dari jual beli akad salam, apakah seluruh pendapat tersebut diperbolehkan juga oleh Syekh Utsaimin? Seperti tidak boleh menjadi jaminan, tidak boleh menggadaikan, apakah ini juga diperbolehkan? Jazakallahu khair. Syekh membolehkan semuanya karena dalil hadis tadi dianggap tidak kuat. Wallahu a'lam. Baik. Demikian. Jazakumullah khair. Kami berikan kesempatan kembali, silakan via telepon di 021 823 6543. Baik, halo. Ya, silakan. Ya, tapi kita terputus kembali. Kami sampaikan bagi alhamdulillah. Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, umur di mana? Dari Tari di Jawa Timur. Silahkan Ibu Tari. Ya, ini gini Pak Ustaz. Ya. Saya dulu itu kan mantan bankir. Terus 2 tahun yang lalu saya sudah resign. Saya resign sebelum masa pensiun saya. Jadi selama ini ada hak dana pensiun saya yang memang sengaja tidak saya cairkan maju, karena saya tahu ya itu hukumnya riba dan haram bagi saya untuk memanfaatkannya. Cuman beberapa waktu yang lalu ada seorang teman yang memberitahu saya, dia menyarankan begini. Dia menyarankan bahwa lebih baik dana pensiun itu saya cairkan, tapi tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi, diberikan ke fakir miskin. Teman saya itu berpendapat bahwa selama dana itu tidak saya cairkan, saya masih terkena dosa riba, Ustaz. Karena menurut dia, selama dana itu tidak saya cairkan, otomatis dana itu masih mengendap di kantor pusat, dan dana itu otomatis terus ditibakan oleh pihak bank. Mohon solusinya, Ustaz. Gimana, apa yang harus saya lakukan dengan dana pensiun saya ini? Atau, apa memang benar sudah saya biarkan saja seperti saat ini? Atau memang harus saya urusi dan saya cairkan? Karena dana ini tidak bisa cair secara otomatis. Harus saya urusi secara administrasi, karena masa pensiun saya sebenarnya masih lama. Mohon solusi dan penjelasannya, Ustaz. Baik, Ibu Tari, itu saja pertanyaannya. Iya, terus kalau memang memang itu harus saya cairkan, kalau nanti solusinya memang harus saya cairkan, kepada siapa itu uang sebesar itu harus saya serahkan gitu. Baik, baik Ibu Tari. Baik. Iya, terima kasih. Jazakallahu khair wa iyyak, sama-sama. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Allah memberikan hidayahnya kepada salah seorang hambanya di Jawa Timur, Ibu Tari, dan semoga Allah juga memberikan hidayah kepada kaum muslimin yang lain yang terlanjur terjatuh ke dalam dosa besar riba ini. Ketika seorang bertaubat dari pekerjaan di tempat riba ini, satu pun dari semua asetnya itu tidak bisa dia gunakan kecuali untuk kebutuhan minimalnya. Ditanyakan penanya tadi bahwasanya dia tidak mencairkan dana pensiunannya yang jumlahnya cukup besar, ya, dan membiarkannya. Apakah sebaiknya dicairkan ataukah dibiarkan? Wallahu ta'ala alam, kalau dia cairkan lebih baik daripada dia biarkan, karena kalau dia biarkan akan digunakan memang oleh lembaga tadi untuk membesarkan ribanya. Maka cairkan. Kemudian bagi dia yang halal hanya adalah kebutuhan pokok setahun, karena dana seperti ini halal untuk fakir miskin. Maka bagaimana memberikannya kepada fakir miskin? Bila beliau yang bertanya ini punya suami dan suaminya memiliki pekerjaan yang halal, dan dari hasil pekerjaannya yang halal cukup untuk biaya Ibu Tari dan anak-anaknya, ya, maka 100% dari pencairan dana pensiunannya tadi tidak halal dia gunakan, dia berikan kepada fakir miskin. Bagaimana cara memberikannya kepada fakir miskin? Sama seperti dia menghitung untuk dirinya kebutuhan setahunnya. Umpamanya dia lihat ada tetangga atau kerabatnya yang mereka alhamdulillah sudah berusaha maksimal untuk mencari yang halal, ya, tetapi masih kurang pendapatannya. Namanya dengan gaji 4 juta per bulan di Surabaya umpamanya, tinggal 4 juta per bulan dengan istri dan anak yang jumlahnya umpamanya lebih dari 5 atau 6 atau seterusnya, yang masing-masing butuh biaya besar, ada yang kuliah umpamanya, ada di pesantren dan lain-lain, maka tentu gaji yang segitu tidak cukup. Dihitung berapa kekurangan dari tetangganya ini, umpamanya kebutuhannya seluruhnya adalah 10 juta, berarti kekurangan per bulan 6 juta. Untuk kebutuhan setahunnya dia dikatakan miskin, berarti 6 dikali 12, 72 juta. Tetangganya tadi berhak menerima uang itu ya, karena statusnya masih miskin. Lebih dari itu tidak boleh, karena berarti statusnya bukan miskin lagi, sudah terpenuhi kebutuhan pokoknya, berarti sudah mencukupi, tidak boleh lagi dia menerima uang hasil seperti yang didapatkan oleh penanya tadi. Mungkin untuk keluarga ini 72 juta, keluarga yang lain mungkin ada kebutuhannya 150 juta, boleh diserahkan ya. Dan bagi mereka halal, seperti ijma' yang dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah sebelumnya dari Ibnu Nawawi, bagi fakir fakir miskin uang riba itu adalah halal. Sebagian perlu mengatakan untuk kepentingan umum, wallahu a'lam, umumnya negara dalam bentuk susun sistem modern ini, negara menanggung kebutuhan fasilitas umum ya, maka lebih baik kepada fakir miskin, karena fakir miskin tidak ditanggung oleh negara. Baik, jazakumullah khair atas jawaban dan solusinya. Demikian, ini menjadi jawaban bagi Ibu Tari di Jawa Timur. Semoga menjadi pencerahan bagi Ibu dan juga bagi pendengar yang lain. Jazakumullah khair. Kami berikan kesempatan kembali, silakan di 0218236543 di belakang Ibu Tari. Baik, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Dari Ansori ini Pak, dari Bengkulu. Dari Bengkulu, silakan Pak. Ya. Ini Pak, assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Iya, silakan Pak. Pertanyaannya, halo. Baik, kedengar sepertinya terputus sambungan teleponnya. Baik, Bapak bisa menghubungi kembali, silakan di 0218236543. Demikian juga bagi pendengar dan pemirsa Roja TV yang lain, kami berikan kesempatan untuk yang kedua. Kami angkat kembali. Ya, halo. Silakan. Iya, sudah masuk, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Pak Taufik Pak di Riau. Baik, Pak Taufik di Riau, mohon dikecilkan dulu volume suara TV atau radionya, cukup monitor via telepon Pak. Silakan Pak Taufik di Riau. Oh. Silakan Pak. Mau nanya tentang warisan ini, Ustaz. Silakan ya. Pak Taufik. Jadi kan adik ipar saya perempuan. Iya. Dia meninggal. Sudah meninggal. Iya. Meninggalkan anak 3 orang. Sebentar. Yang meninggal perempuan. Namanya siapa? Namanya Rahmatul Husna. Iya, Rahmat. Rahmat meninggal. Suaminya ada pada saat dia meninggal? Suaminya masih ada. Ya, berarti suaminya dulu ahli warisnya. Bapak ibu dari Rahmat ini masih ada? Masih ada. Bapak ibu juga dapat, ibu, bapak. Anaknya ada berapa? Laki berapa, perempuan berapa? Laki 2, perempuan 1. Ya. Sebentar, 1 anak perempuan. Gimana Ustaz? Ya, suami dapat 1/4 karena ada anak. Ibu 1/6, bapak 1/6. Ya, kemudian laki dan perempuan dapat sisa dengan cara pembagian 2 × 2 = 4 + 1 = 5 5 × 4 = 6. Berapa Ustaz? 24 asal masalahnya. 24 bagi 4 6 24 bagi 6 4, kemudian 4 berarti 10 14 10 14 24 kurang 10 10 bagi 5 2. Ya, berarti 2 bagian kali 4 anak laki-laki, 4 anak perempuan, 2. Selesai. Hartanya dibagi 24. Halo. Ya, Pak. Dibagi 24 hartanya. Suaminya mendapat 6/24. Ibunya mendapat 4/24. Bapaknya mendapat 4/24. Anak laki-laki masing-masing 4/24, kada 2. Kemudian anak perempuan 2/24. Ya. Jelas Pak Taufik? Insyaallah jelas sudah. Allah barik. Terus uang yang di dalam tabungan yang untuk anaknya itu gimana, Pak Ustaz? Dia menyerah tabungan itu sudah diserahkan ke anaknya atau belum? Udah memang untuk anaknya, ini anak ini, anak ini, anak ini. Sudah dimasukkan ke rekening masing-masing atau masih di tabungan si Bu Rahma ini? Sudah. Sudah di tabungan masing-masing. Kalau sudah masuk ke dalam masing-masing itu tidak dibagi waris, itu sudah diterima oleh anak-anaknya, statusnya hibah sebelum dia wafat sudah diterima anak-anaknya. Itu tidak dibagi waris. Kalau harta yang dibeli berdua sama suami, Ustaz? Jelas persentase berapa masing-masing kan ya. Pamannya istrinya berapa persen memiliki rumah, pamannya mereka beli berdua. Suami sekian persen sahamnya di rumah itu, istri sekian persen. Nah, maka yang dibagi adalah saham si istri. Oh, iya. Faham, Pak? Faham, insyaallah, Ustaz. Alhamdulillah. Cukup? Boleh satu lagi, Ustaz? Silakan, Pak. Silakan. Jadi kita kan punya proyeknya, Pak Ustaz, di developer. Masya Allah, tabarakallah. Terus? Jadi kalau sudah selesai proyek, kita mau kasih uang sama karyawannya, Ustaz, termasuk direkturnya. Karyawannya, direkturnya siapa? Pemberi proyek. Direkturnya juga, ya, yang kenalan saya juga dari dulu memang sudah kenal, Ustaz. Pemberi proyek atau siapa ya, ini? Pemberi proyek juga, Ustaz. Pemberi proyek. Tapi dia bukan owner, bukan pemilik perusahaan pemberi proyek. Bukan. Tapi saya minta izin sama ownernya, Pak Ustaz. Kata ownernya boleh. Kalau dibolehkan boleh, Pak Ustaz. Boleh, kalau dibolehkan. Oh iya. Makasih banyak, Pak Ustaz, ya. Baik, baik, insyaallah. Baik. Jazakallah khair, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jazakumullah khair pendengar kita dari ya. Barakallahu fiik, Pak, dan semoga banyak pencerahan jawaban Ustaz kepada antum. Kami berikan kesempatan berikutnya yang ketiga. Silakan di 0218236543. Baik, halo. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dari Ahyadi dari Lampung Tenggamus ini, Pak. Pak Ustaz. Baik, Pak Yadi, silakan. Ini di sini kan ada kebiasaan di masyarakat kita, yaitu apabila musim durian ya. Siapa? Jadi kita punya uang misalnya 10 juta atau 50 juta. Baik. Lantas kita serahkan kepada si B misalnya. Nah, si B ini dia memborong durian. Kau 20 batang atau 50 batang. Nah, nanti pada waktunya setelah dipetik itu store ke kita. Setor ke kita dengan ketentuan pasaran umum, misalnya pada waktu harganya misalnya 10.000, maka dikurangi 500 atau 1.000 rupiah per butir. Modal dari kita, orang lain yang suruh borong, setelah diborong dia setor setelah tua dengan harga ketentuan pasaran umum dikurangi 1.000 rupiah per butir. Itu boleh enggak itu, Pak Ustaz? begitu aja Pak Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Yadi. Ya. Wallahu alam masalah akad yang ditanyakannya. Tetapi ada akad yang lebih jelas, yaitu akad salam. Ya. Walaupun si B bukan pemilik pohon. Ya. Si A yang punya 10 juta tadi mengatakan, "Nih B, 10 juta. Ya. Saya beli dari Anda durian ya dengan grade A umpamanya sebanyak kalau biasanya kalau 10 juta tadi cukup untuk 1000 cuman. Kalau tunai. Nah. Ini 10 juta, sini 1000 durian buah dengan grade A. Karena uang sekarang dibayar, serah terimanya nanti pada waktunya, ya. Maka bisa dapat umpamanya 1200 durian. Tetapi sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah, man aslama fi syai'in fal yuslim fi syai'in fi kaidin ma'lumin wasdin ma'lum ila ajalin ma'lum. Harus jelas berapa ukurannya, kemudian tanggal serah terimanya, satu syarat-syarat salam yang telah kita jelaskan, 7 syarat tersebut. Nah. Ya. Tanpa harus menunjuk dari kebun yang ini atau pohon yang ini. Tapi dengan zimmah, dengan spek. Ini boleh. Ini bagian dari penterjemah apa aplikasi praktek dari akad salam di masyarakat. Tetapi bila tidak jelas seperti yang tadi saya tambahkan dipotong harga 1000, berarti tidak jelas berapa ukurannya, kemudian kapan tengah terimanya dan tempatnya di mana, ini tidak jelas, termasuk salam yang rusak, ini akadnya adalah batil. Ya. Seperti Rasulullah kan datang ke kota Madinah, orang-orang sudah melakukan akad salam. Tapi salamnya tidak memenuhi kriteria yang disyaratkan oleh Rasulullah, sehingga Rasulullah menyampaikan hal seperti itu untuk perbaikan akadnya. Maka perbaiki akad salam tadi Bapak Ayadi ya, untuk durian tadi dengan akad salam yang kita jelaskan tadi, yang dikatakan Rasulullah, uang diserahkan 10 juta kemudian disepakati spek daripada duriannya, grade-nya apa, jenisnya apa, karena ini banyak jenis, ada mungkin jenis yang tembaga lah namanya, macam-macam, ada yang montong, ada yang durian medan, ada segala macam jenisnya, disepakati kemudian jelas berapa karena durian bukan dengan kilo jual beli, tapi dengan satuan, satuannya jelas, jenisnya jelas, beratnya jelas, jenisnya umumnya grade, nauknya jelas, grade-nya yang A atau yang B, kemudian tanggal serah terimanya jelas, karena ini akan mempengaruhi harga, dan tempat serah terimanya pun jelas karena ini mempengaruhi harga. Kalau orang yang ngasih uang itu di Jakarta, serah terimanya di Lampung, kan beda harganya dengan serah terima di Jakarta, ya. Biaya transportasinya. Ya. Wallahu ta'ala. Jazakumullah khair pada Ustaz, demikian mendengar Pak Yadi di Lampung. Semoga ini menjadi jawaban yang bermanfaat buat Bapak. Barakallahu fiik. Baik, kami berikan kesempatan kembali satu pertanyaan via telepon sebelum kami angkat dari pesan singkat. Ya, di 021-823-6543. Baik, halo. Baik, halo. Halo. Ya, silakan, sudah masuk, Pak. Halo. Ya, Pak. Halo. Ya, dengan siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Pak? Dari pertanyaan, Pak. Dari orang di perjalanan. Ya, baik. Dengan Pak siapa? Dengan Ibnu Imam di perjalanan. Silakan, Pak Imam. Ya, jadi saya baru masuk satu perusahaan, Pak. Jadi kurang jelas, Pak Imam. Ya, saya baru masuk perusahaan. Masuk? Seperti bekerja di perusahaan. Nah, bekerja di sebuah perusahaan. Ya, terus kebetulan karena perusahaannya baru, jadi belum ada kerjaan. Ya. Nah, terus sekarang jadi saya tiap datang ke kantor itu hampir tidak ada pekerjaan gitu, Pak. Saya mau melakukan apapun, saya agak-agak khawatir. Saya misalnya mau baca Quran gitu, saya khawatir kalau ini nggak halal gitu, apa nggak benar saya baca Qurannya karena di saat bekerja gitu. Ya. Jadi apa yang harus saya lakukan nih, Pak? Itu saja, Pak Imam. Ya. Assalamualaikum. alhamdulillah Pak Imam, Anda digaji untuk hanya duduk saja tanpa melakukan sesuatu. Ya, karena perbuatannya mungkin masih di awal, ya. Itu bukan tidak ada imbalan, ada imbalan. Keterikatan waktu Anda itu tidak bisa Anda gunakan untuk yang lain. Maka halal gajinya. Tapi jangan gunakan untuk yang lain. Kalau gunakan untuk yang lain, umpamanya sambil baca Quran, sambil baca buku yang lain, izin dulu kepada ownernya. Boleh enggak? Ya, menjelang sampai ada pekerjaan, ini saya lakukan. Tapi kalau sekedar Anda membaca dari hafalan, mengulang dari hafalan ayat-ayat yang Anda ingat, atau membaca zikir, itu tidak akan mengganggu pekerjaan. Ya, wallahu ta'ala alam. Jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian Pak Imam di perjalanan, semoga ini bermanfaat. Jazakallahu khair, Pak. Kami akan selanjutnya pertanyaan dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Alfian di Balikpapan. Ustaz, apa termasuk akad salam apabila saya katakan kepada penjual, saya beli semenmu 100 sak jenis ini, tanpa menunjuk semen tersebut, dan diambil secara cicil, misalnya 10 sak untuk semen yang tidak saya tentukan? Tidak saya tentukan tidak boleh. Rasulullah kan mengatakan ila ajalin ma'lum. Ya, ini syarat langsung Nabi yang meletakkan syaratnya. Man aslama fi syai'in falyuslim fi kailin maznu ma'lumin waznin ma'lumin ila ajalin ma'lum. Yang dijelaskan oleh perawi dalam bentuk syarat sah salam. Serahkan uangnya, sebutkan speknya semen. Ya. Semen itu ada dua, ada semen biasa, ada semen putih, ada semen merah lagi atau enggak? Nah, kalau ada jenisnya, sebutkan rincian jenisnya. Termasuk penyebutan merek boleh, Ustaz? Kalau merek enggak boleh. Kalau perusahaannya tutup, ya. Tapi dengan grade bisa. Dengan biasanya antar perusahaan dan perusahaan itu ada yang ada grade A, B, C. Kalau ada grade boleh. Tapi kalau dengan nama sebut tidak boleh. Akan menjadi horornya tinggi, ya. Kemudian Anda boleh nyicil ngambilnya seperti yang kita jelaskan sebelumnya, boleh nyicil ngambilnya, tapi harus jelas kapan tanggal serah terimanya. Ya, umpamanya ini uang 100 juta, saya beli semen dari Anda pada tanggal 3 bulan dari sekarang, umpamanya sekarang bulan apa? Desember, ha? 3 bulan dari sekarang, Februari, saya ngambil sebanyak 10 sak. Nah. Kemudian di bulan Agustus 2019, saya akan ngambil 30 sak. Nah. Di bulan Desember 2019, saya ngambil sisanya ada sekitar 25 sak umpamanya. Ya, ini boleh. Karena kalau tidak Anda sebutkan harganya, waktunya, harga menjadi tidak jelas. Karena semakin mundur ke belakang Anda ngambilnya, semakin turun potongan diskonnya semakin besar. Ya, dan semakin maju, semakin cepat, tentu harga potongannya tidak terlalu besar. Bila tidak dijelaskan, dan ini melanggar ketentuan syarat dibuat oleh Rasulullah, akan terjadi unsur gharar. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, jazakumullah khair atas jawaban dan penjelasannya. Alhamdulillah, kita sudah belajar akal salam, akhir tinggal dipraktekkan dengan cara yang benar tadi. Syaratnya sehingga betul. Baik, demikian Bapak Alfian di Balikpapan, semoga bisa bermanfaat jawaban Ustaz dan menjadi pencerahan bagi antum dan bagi pendengar yang lain. Jazakallah khair. Kami angkat pertanyaan berikutnya dari Ummu Abdullah di Mamuju. Ustaz, berdosakah menjual perumahan ke bank konvensional yang sudah jelas kalau tanah tersebut dibeli dijadikan bank ribawi? Ustaz, jazakallah khair. Allah barikfi. Dia menjual tanah kepada pihak bank konvensional yang akan dibangun bangunan bank di atasnya, maka kalau dia tahu yang membelinya itu adalah pihak bank, ya, dan untuk kebutuhan bank itu sendiri tidak boleh, ya, yang termasuk dalam ta'awun al-ithmi wal-udwan, terang menolong atas dosa dan saling melampaui batas. Allah mengharamkan perbuatan ini. Demikian Ummu Abdullah, ya, di Mamuju. Jazakallah khair. Jazakallah khair, barakallahu fik. Baik, kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya apabila saya membeli bahan bangunan? Pertanyaan yang berbeda. Contohnya 100 sak dan uangnya sudah saya kasih di awal kepada penjual. Dan saya akan mengambil semen tersebut apabila saya membutuhkannya. Waktu mengambilnya belum jelas, bisa 1 tahun lebih. Ya sama seperti yang kita jelaskan tadi, bahwa tidak sah salamnya. Ya, karena tidak sah serah terimanya kapan, tidak jelas serah terimanya. Ketika serah terima tidak jelas, ya, maka akan mengandung usul gharar. Kan tidak susah Anda tetapkan pada tanggal sekian. Anda katakan mungkin belum jadi nanti, pada waktu itu belum siap saya bangun rumah, ya, buat tanggal apa perkiraan yang paling jauh, sehingga Anda pun mendapat potongan banyak. Ya. Wallah taala a'lam. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Demikian pendengar yang bertanya. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Ustaz, menjual barang waris apakah harus harus dengan persetujuan seluruh ahli waris? Bagaimana hukumnya jika ada seorang ahli waris yang tidak setuju barang tersebut dijual? Contoh mobil waris yang dijual untuk tukar tambah dengan mobil yang baru, Ustaz. Apakah ini diperbolehkan? Wallahu ta'ala a'lam. Pada dasarnya kalau dijual dengan harga pasar, tidak sebaiknya ada yang tidak setuju. Kalau dia tidak setuju, dia yang beli. Beri uang kepada ahli waris yang lain. Tapi dia tidak setuju, kemudian juga tidak mau beli, dia nunggu harga yang tertinggi sekali, maka ini bagian daripada memudaratkan ahli waris yang lain. Ya. Dan dalam Islam, la dharara wa la dirar. Tidak boleh membuat mudarat di awal dan mudarat sebagai pembalasan. Ya. Maka bila sudah harganya itu ada harga pasar untuk barang tersebut, jual. Bagi yang keberatan tadi, kasih saja uang kepada dia. Allah taala. Sesuai dengan bagian warisnya tentu. Baik, jazakumullah khairan. Demikian pendengar yang bertanya. Jazakumullah khairan. Masih kami angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan warisan, hak waris anak tiri dari suami, apakah anak tiri mendapatkan hak waris dari kita? Anak tiri apakah bukan anak dia berarti kan? Iya, anak suaminya. Suaminya bawa anak. Nah. Ya, kemudian kalau istri yang meninggal, nah, ya, berarti kan bukan anak dari si perempuan ini. Iya. Ya, maka anak ini tidak dapat. Tapi kalau yang meninggal si suami, yang laki-laki si suami, kan ini anaknya bawaannya dia. Iya. Berarti anak ini mendapat bagian yang sama dengan anak sedengan istri sambungnya ini. Istri yang pada saat laki-laki itu wafat, status istri itu masih istrinya dia, istrinya dapat, dan anak-anak dari istri ini dapat dari suami ini. Nah. Tapi kalau istri ini bawa anak lagi dari suami sebelumnya, yang meninggal si suami ini, anak dari bawaan istri itu tidak dapat. Ya, kaidahnya yang dapat adalah anak dari yang meninggal. Kalau anak tiri itu kan bukan anak. Nah, baik. Jazakumullah khair. Demikian pendengar yang bertanya. Kita berikan kesempatan kembali sekarang via telepon di 0218236543 bagian yang bertanya terkait dengan akad salam, kami persilahkan ataupun yang lainnya. Baik, halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Lubis di Jakarta. Pak Lubis di Jakarta, silakan Pak. Silakan. Halo. Iya, silakan Pak pertanyaannya. Iya, silakan Pak Lubis. Mau tanya Ustaz? Silakan Pak. Silakan Pak. Ane bekerja di perusahaan swasta. Iya. Yeah. Kebetulan menjabat sebagai bagian procurement atau purchasing. Halo? Iya. Yeah. Yeah. Setiap kami melakukan dealing harga, setelah sudah dealing dengan vendor, kami menentukan term of payment daripada belanjaan yang kami lakukan gitu, Ustaz. Ya. Nah, ketika sudah dilakukan dealing, misal dari vendor mengatakan, "Pak, pembayarannya 30 hari setelah barang diterima ya," gitu. Ya. Dan kami sudah tuangkan dealing itu di dalam PO kami, dan ternyata ketika pembayaran ngelor dari jadwal itu, Pak, itu gimana ya, Pak, hukumnya, Pak? Yang ngelor siapa? Kitanya, si pembeli. Pembayaran. Iya. Pembayaran ngelor. Nah. Kalau molornya kalau memang ada uzur, tidak boleh diberikan pertambahan. Dan di akad pun tidak boleh ada denda keterlambatan. Kalau tidak boleh ada denda memang sih vendor tidak memberikan tidak, denda sih, cuman ya, kadang ya. Mereka cuman langsung Anda pihak Anda berdosa kalau sengaja mengulur waktu. Karena Rasulullah mengatakan matarul ghani zulmun yuhillu Allahu 'uqubatah. Pihak yang berhutang menunda pembayarannya tanpa sebab yang tanpa ada uzur syar'i, maka dia telah berbuat zalim dan boleh dicemarkan nama baiknya dan boleh diberikan sanksi. Kalaulah di pemerintahan negara Islam, maka yang molor tanpa ada sebab tadi dimasukkan ke dalam tahanan. Teruskan Pak Lubis, kenapa? Ketika dealing memang kita sudah ada komitmen. Mungkin masalahnya terjadi ketika dokumen yang diberikan oleh vendor misalnya tersendat di satu departemen, itu apakah departemen-departemen tertentu yang terkena dosanya juga, saat misal invoice atau kuitansi dari vendor diberikan ke bagian finance, finance menjalankan ke bagian accounting, accounting dan bagian tax hingga akhirnya ke pembayaran. Kadang memang waktunya itu memakan waktu yang lumayan ini lama. Perusahaan Anda semuanya kan finance, semuanya segala itu perusahaan ya. Anda ya. Ya, perusahaan Anda berdosa. Oke, ya, ownernya berdosa, itu wajib ownernya untuk membersihkan apa sistem jalur apa administrasi prosesnya, di dalam prosesnya ya. Tadi agar tidak menzalimi orang lain. Saya bisa ya, tidak ada alasan uzur. Umpamanya sama juga, gara-gara itu gaji karyawan terlambat karena prosesnya harus begini harus begitu ya. Rasulullah telah mengatakan bahwa hukumnya adalah sebayar gaji karyawan sesegera mungkin. Perusahaan mengatakan enggak bisa, masih begini, masih di final, masih begini, ini enggak boleh. Walaupun tidak ada dari perusahaan, wajib dia keluarkan uang pribadinya untuk membayar gaji karyawan tadi. Kalau umpamanya perusahaan dia tadi enggak bisa umpamanya berbuat maksimal sesuai dengan perjanjian, ya si owner bayar pakai uang sendiri. Nanti dia yang nagihkan ke perusahaannya. Ke perusahaan. Iya. Agar dan posisi kami sebagai purchasing gimana, Ustaz ya? Karena kami hanya mengikuti aturan yang ada di perusahaan tersebut. Anda tidak berdosa, tetapi kalau memang apa jalurnya panjang, jangan buat waktunya singkat. Buat waktu sesuai dengan kemungkinan. Ya. Umpamanya untuk prosesnya tadi cairnya harus sekian waktu, jangan buat waktu yang tidak mungkin Anda mampu untuk membayarkannya, ya buat waktu yang agak panjang sehingga si vendor pun bisa memperkirakan harga yang sesuai dengan waktu penerimaan tadi. Tapi kalau Anda buat waktu yang cepat ternyata mundur, ini kan menzalimi orang. Harga udah murah tapi ternyata terlambat bayaran, mundur ya. Ya, kalau dia mau tambahkan minta denda, dia pun takut karena ini adalah riba. Ya. Ya, jelas. Denda sih tolong enggak dari vendor-vendornya, mungkin mereka paham dari perusahaan-perusahaan swasta kadang seperti itu. Cuman kebiasaan-kebiasaan yang seperti itu yang sepertinya selalu terjadi dan akhirnya nih vendor kadang mengirimkan email tolong lakukan pembayaran atau mengirimkan notifikasi by WhatsApp dan lain-lain gitu, Ustaz. Ya. Yang bikin kami dari bagian purchase ini kadang-kadang aduh enggak enak juga sama vendor, nanti sudah diberikan kebaikan berupa barang cepat kirim tapi besoknya nanti enggak seperti itu lagi gitu, Ustaz. Ya Allah berkati. Tinggal Anda ingatkan mungkin dalam rapat-rapat di rapat direksi, ingatkan kepada pimpinan ini bagian dari kezaliman. Nanti Allah murka kepada kita kalau sudah berbuat baik kita malah membuat kezaliman kepada mereka. Allah ibarik fiik wa lubis. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Pak Ustaz, dan demikian jawabannya kepada Bapak Lubis. Ya, semoga ini bermanfaat, Pak. Barakallahu fiik. Dan ini merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini sebagai ikhtitam, Ustaz, silakan. Ya. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan bab salam. Insyaallah kita akan lanjutkan bab setelahnya, dan sebelum kita lanjutkan perlu nanti ada evaluasi bagi para pendengar, para pemirsa, merojaah. Ya. Allah taala, sallallahu alaihi wasallam.